Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خلفتنا عزكم الله كذا لجدك المباحثا Kitabul Umdah. Kita masih pembahasan Kitabul Hajj, kitab tentang masalah haji. Dan sudah kita bahas bab yang pertama tentang masalah miqat, miqat makani, dan juga disampaikan miqat zamani. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya terkait dengan pakaian-pakaian orang yang ihram umrah ataupun haji. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu ma yalbasul muhrimu min ath-thiyab. Bab pakaian-pakaian yang bisa dikenakan oleh orang yang ihram. Apa saja yang boleh, apa pula yang tidak boleh. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما dari عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال bahwasanya ada seseorang laki-laki bertanya ya Rasulullah ما يلبس المحرم من الثياب. Wahai Rasulullah, pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang ihram? Orang yang ihram, ihram umrah ataupun haji, pakaian apa yang bisa dia kenakan? Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab. Dan jawabannya Rasul tidak menyebutkan pakaian-pakaian yang boleh. Tapi jawabannya terbalik. Beliau menjelaskan tentang pakaian-pakaian yang tidak boleh dikenakan oleh orang yang ihram. Sebagai sebuah kaidah, segala sesuatu yang selain ini nanti adalah boleh. Sehingga beliau hanya menyebutkan yang haram-haram, selainnya dikatakan mubah. Qala, kata Rasulullah alaihi wasallam, la yalbasul qumus. Dia tidak boleh mengenakan gamis, pakaian-pakaian yang terbentuk sebagaimana yang kita kenakan sekarang, meliputi gamis dan semua pakaian-pakaian yang berjahit sesuai dengan bentuk tubuh. Wala al-amaim, juga tidak boleh mengenakan sorban imamah, juga meliputi semua yang menutupi dan melekat di kepala. Sorban, kemudian kolor suah, peci, sorban nasional, atau jubah yang ada penutup kepalanya. Kita akan sebutkan insyaallah taala. Wala sarawilat, juga tidak boleh mengenakan sarawil, celana. Sarawil itu celana yang berjahit yang membentuk ukuran kaki kita. Barakallahu fikum, sarawil. Wala albaranis, juga tidak boleh mengenakan burnus. Burnus, jubah yang ada penutup kepalanya. Itu burnus, jubah yang memiliki penutup kepala, nyambung. Di bagian kepalanya ada penutupnya. Barakallahu fikum. Wala al-khifaf, juga tidak boleh mengenakan sepatu. Khifaf itu sepatu yang menutupi kedua mata kaki, biasanya sampai ke pertengahan betis. Dukhuf. Illa ahadun la yajidu na'laini falyalbasil khufain. Kecuali seseorang yang tidak mendapati dua sandal. Na'lun itu sandal yang di bawah mata kaki, sehingga nampak kedua mata kakinya, itu na'l. Kecuali seseorang yang tidak mendapati kedua sandal, maka silakan dia menggunakan atau mengenakan dua khuf, sepatu. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Dan supaya dia putus, dia potong sepatu tadi di bawah kedua mata kaki. Dipotong supaya jadi sandal yang nampak mata kakinya. Wala yalbas minas thiyabi syai'an massahu za'faran aw warsh. Dan tidak boleh pula mengenakan pakaian-pakaian yang ada sesuatu dari za'faran atau warsh, pakaian yang terkena minyak wangi. Za'faran nama minyak wangi, warsh juga nama minyak wangi. Tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang terkena minyak wangi za'faran atau warsh. Begitu pula minyak wangi-minyak wangi yang lain. Qala rahimahullah wa al-Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan tambahan, wala tantaqiful muhrimah, wanita yang ihram tidak boleh menggunakan niqab. Niqab itu penutup wajah. Ketika dia menggunakan kerudung ditambahi yang namanya niqab penutup wajah, menyisakan kedua mata, itu namanya niqab. Tidak boleh menggunakan niqab, cadar. Wala talbasul quffazain, juga perempuan yang ihram tidak boleh mengenakan kedua sarung tangan. Baik. Ini hadis yang pertama yang dibawakan dari mu'alif rahimahullah. Baik, teman-teman di sini, qonatina azzakumullah. Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang dipakai oleh orang yang ihram. Di sini kalau kita klasifikasi ada tiga macam. Yang pertama ialah yang khusus untuk kaum laki-laki. Larangan khusus untuk kaum laki-laki. Yang kedua, larangan khusus untuk kaum wanita. Dan yang ketiga, larangan umum, baik laki-laki atau untuk kaum wanita. Baik, adapun yang pertama, larangan-larangan khusus untuk kaum laki-laki ketika ihram. Itu yang disebutkan di awal hadis. Yang pertama, tidak boleh menggunakan atau mengenakan yang namanya kamis, yang namanya gamis. Tidak boleh menggunakan yang namanya gamis. Ini pakaian-pakaian berjahit sesuai dengan ukuran badan, baik itu gamis atau jubah atau hem atau kaos atau yang semisalnya dari pakaian-pakaian berjahit yang sesuai dengan ukuran badan. Ini laki-laki tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh menggunakan imamah, sorban. Juga burnus, jubah yang ada penutup kepalanya. Berlaku di dalamnya kullu ma yughati bihi ar-ra's mulasiqan bih. Segala sesuatu yang menutupi kepala dan lengket dengan kepala. Sehingga termasuk yang dilarang ikhwan adalah qalan suwah. Agaklah qalan suwah. Entah dia yang melingkar, entah dia kayak peci nasional atau apapun yang menempel di kepala. Yang berikutnya ialah as-sarawilat. Tidak boleh mengenakan yang namanya sarawilat. As-sarawilat itu celana yang berjahit, yang menutupi sesuai dengan kadar kakinya kita. Paham? Barakallahu fikum. Maksud di dalamnya barakallahu fikum sarawil. Jelas. Juga pantolon. Itu pasti. Baik. Artinya baik yang ketat ataupun yang longgar sama saja. Baik di celana panjang sampai ke betis atau celana pendek sampai ke lutut atau sampai ke paha, termasuk pula di dalamnya adalah celana dalam. Ini semua enggak diperbolehkan untuk dipakai muhrim laki-laki. Termasuk kategori sarawilat. Yang berikutnya adalah tidak boleh menggunakan sepatu. Khuf, sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Ini enggak boleh. Apapun bahannya, apapun motif, model dan tipenya. Barakallahu fikum. Segala sesuatu yang menutupi kedua mata kaki enggak diperbolehkan. Baik dia menggunakan sepatu bot yang sampai lutut atau menggunakan khuf yang ma'ruf di kalangan orang-orang sana untuk musim dingin, atau apapun dari sepatu-sepatu yang menutupi kedua mata kakinya. Ini enggak diperbolehkan dipakai untuk kaum laki-laki yang ihram. Baik, terkait dengan masalah khuf ini, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengecualikan. Beliau mengatakan dalam riwayat, illa ahadun la yajidu na'laini falyalbasil khufain. Kecuali seseorang yang tidak mendapati kedua sandal, silahkan dia mengenakan dua sepatu, tetapi diperintahkan untuk dipotong. Dipotong sampai di bawah mata kaki. Yang ini disebutkan hadis yang kedua. Kita baca ya ikhwan fillah jazakumullah supaya lebih gamblang. Ada hadis yang kedua yang zahirnya ada ikhtilaf. Kita baca hadis yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an 'Abdillah ibn 'Abbas radhiyallahu taala anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطو بعرفات. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, saya pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam berkhutbah di Arafah. Berarti ketika haji wada dan sudah dimulai haji wada-nya di Arafah. Di antara isi khutbahnya ialah man lam yajid na'laini falyalbas khufain. Yang tidak mendapati dua sandal, silahkan mengenakan kedua sepatu. Wa man lam yajid izaran falyalbas sarawil. Dan barang siapa yang tidak mendapati sarung kain ihram, silakan dia mengenakan sarawil, celana sarawil, yakni untuk yang muhrim, yang ihram. Di sini kita perhatikan yang kemudian terkait dengan masalah sandal dan sepatu ini, ada dua lafaz yang nampak kontradiksi. Ini ditujukan untuk laki-laki ihram yang tidak memiliki sandal, dia hanya punya sepatu. Pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, diperintah untuk dipotong. Agar ikhwan, diperintah dipotong sampai di bawah mata kaki. Sementara pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan untuk dipotong. Yang tidak ketemu sandal, yang enggak punya sandal, silakan menggunakan sepatu. Titik. Tanpa ada keterangan dipotong. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama kita. Khusus bagi orang-orang yang tidak memiliki sandal, hanya punya sepatu. Berarti kondisi yang darurat. Apakah langsung pakai sepatu ataukah dipotong dulu? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dipotong. Dipotong terlebih dahulu. Mereka mengatakan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mutlak. Dijelaskan oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang rinci. Sudah paham ya? Ibnu Abbas menerangkan secara mutlak, yang tidak memiliki sandal pakai sepatu. Mutlak. Ibnu Umar menjelaskan dalam riwayatnya, yang enggak punya sandal pakai sepatu tapi dipotong. Ini pendapat yang pertama ya, kawan. Pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu dipotong. Tidak perlu dipotong. Sebab ini kondisinya sifatnya darurat. Ketika tidak memiliki sandal, yang ada hanya sepatu, silakan pakai. Tanpa harus dipotong. Alasannya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang menjelaskan harus dipotong, itu disampaikan sebelum berangkat haji. Jadi pahami, hadis Ibnu Umar yang menyebutkan dipotong sampai di bawah mata kaki, itu hadis disampaikan sebelum berangkat haji di Madinah. Sementara hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menyebutkan mutlak tanpa dipotong, di mana ya kan? Di Arafah. Di Arafah. Artinya sudah dimulai manasiknya. Mana yang lebih dulu hadisnya ya kan? Mana yang lebih dulu hadisnya? Yang lebih dahulu hadisnya yang mana? Hadis Ibnu Umar. Ibnu Abbas hadisnya belakangan di Arafah. Dari sini kata mereka pendapat yang kedua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tidak mendapati sandal, hanya punya sepatu, silahkan langsung pakai sepatu. Tidak perlu dipotong, dikarenakan Rasul di Arafah menjelaskan secara mutlak. Padahal sudah dimulai manasiknya, disampaikan di Arafah, di semua para sahabat yang ikut haji ketika itu. Sementara menunda penjelasan pada waktu yang diperlukan, tidak boleh. Kalau seandainya harus dipotong, tentu Rasul akan mengulang lagi perintah untuk dipotong. Ternyata Rasul tidak mengulangi lagi. Menunjukkan ikhwan barakallahu fikum, dulu awal mula Rasul memerintahkan dipotong. Terakhir belum mengatakan tidak perlu dipotong. Wallahu a'lam bishawab. Dari dua pendapat ini ikhwan fillah jazakumullah, yang nampak lebih kuat ialah pendapat yang kedua. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tarhimahullahu taala, beliau mengatakan demikian. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Jadi yang kali pertama Rasul memerintahkan untuk dipotong sampai di bawah mata kaki. Setelah itu Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan rukhsah untuk langsung memakai dengan tanpa dipotong. Beliau mengatakan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, awalan amarahum biqat'ihima thumma rakhasa lahum fi labsihima mutlaqan min ghairi qat'in wa hadha huwa alladhi yajibu hamlul hadithi alaih. Beliau mengatakan pertama Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan mereka memutus atau memotong sepatu sampai di bawah mata kaki. Tapi kemudian beliau memberikan rukhsah, memberi rukhsah untuk mengenakan sepatu secara mutlak dengan tanpa dipotong. Inilah yang wajib untuk kita maknakan hadis padanya. Intaha kalamuhu rahimahullah. Ini radhiyallahu anhu sekumpulan khulasahnya terkait dengan masalah sepatu. Ini yang dipakai sandal yang di bawah mata kaki. Bagi yang tidak mendapati sandal, hanya punya sepatu, maka dipersilakan bagi dia untuk mengenakan sepatu dengan tanpa dipotong sepatunya di bawah mata kaki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kalau seandainya ada orang yang memotong, bagaimana ya Pak? Dia hanya punya sepatu, terus dia potong, gunting sama dia sampai di bawah mata kaki. Apakah boleh? Apakah boleh? Apakah diingkari? Jawabannya boleh, tidak perlu diingkari. Dikarenakan Rasul memerintahkan demikian di awal. Ada kondisi yang kedua, itu kondisi rukhsah saja. Sehingga dibiarkan, silakan potong juga, silakan. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, afdalnya menggunakan sandal. Baik. Ini sekali lagi disepakati oleh para ulama khusus untuk pria. Ya, larangan-larangan tadi khusus untuk pria. Artinya kalau untuk kaum wanita yang ihram, baik ihram umrah ataupun ihram haji, semua yang disebutkan tadi boleh bagi wanita. Ya, kecuali imamah, enggak mungkin dipakai imamah. Dia boleh menggunakan penutup kepala. Paham ya? Sehingga perempuan barakallahu fikum ihramnya pakaian biasa. Pakaian yang dia kenakan sehari-hari sebagaimana biasa, menutupi semua tubuhnya dia yang berjahit dan segala macamnya, boleh lengkap. Enggak ada masalah. Untuk wanita, ini pembahasan yang kedua ikhwan. Dilarang dua perkara. Ini pembahasan yang kedua. Hal-hal yang tidak boleh dipakai oleh wanita ketika ihram. Khusus untuk kaum wanita. Yang pertama ialah tidak boleh menggunakan cadar. La tantaqibul muhrimah, kata Rasul. Tidak boleh menggunakan niqab. Sekali lagi, yang namanya niqab itu lepasan ya. Dia menggunakan kerudung panjang ditambah penutup wajah yang diikat. Itu namanya niqab. Sekarang dibahasakan dengan cadar. Tidak diperbolehkan menggunakan niqab. Barakallahu. Ini hukumnya haram. Khusus untuk wanita. Tayib, ada yang tanya sekarang. Bagaimana kalau dia menggunakan kain burdah? Atau kain abaya? Hah? Yang mana kerudungnya langsung dari mulai atas menutupi wajahnya. Ada gambaran ya kawan? Ada gambaran? Yang laki-laki? Ada gambaran pak? Jadi ada semacam kerudung khusus untuk kaum wanita. Kerudung itu langsung nempel di bagian depannya itu ada kain tipis yang menutupi bagian wajahnya. Jadi bukan tempelan, tipis. Betul ya? Sehingga dia bisa melihat dari balik kain tipis tadi itu kadang ada 2 lipat, 3 lipat tergantung masing-masing. Ketika dia melipat-lipat, maka lipatannya pertama dilihatkan ke atas, lipatannya kedua dilihatkan ke atas, lipatannya yang paling terakhir, yang paling tipis itu yang dia biarkan untuk supaya dia bisa melihat dari dalam. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan menggunakan yang semacam itu? Jawabannya boleh. Itu fatwanya para masyayikh sekarang ini. Mereka mengatakan diperbolehkan bagi kaum wanita untuk menggunakan kerudung burdah atau abaya yang langsung ada kain yang menutupi wajahnya. Itu diperbolehkan warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga yang dilarang hanyalah niqab. Paham ya? Tambahan cadar yang diikatkan pada umumnya. Diikat atau direkatkan. Itu yang tidak boleh. Ini yang pertama ya. Yang kedua ialah wanita yang ihram tidak boleh menggunakan kaos tangan. bahannya. Tidak boleh menggunakan kaos tangan yang menutupi tangannya, baik dari bahan plastik, bahan karet, bahan kain, bahan kulit, apapun tidak diperbolehkan menggunakan al-qufaz ini. Sehingga perempuan yang ihram barakallahu fikum tangannya enggak tertutup, maka dia tutupi dengan apa ya Pak? Dengan kerudung panjangnya. Barakallahu fikum. Terkait dengan wajah, maka dia menggunakan kain burdah sebagai solusi. Sebagai solusi barakallahu fikum. Ini larangan khusus untuk kaum wanita. Adapun pembahasan yang ketiga, larangan umum, baik untuk laki-laki ataupun untuk wanita. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Wala yalbas minat thiyabi syai'an massahu za'faran aw waras." Tidak boleh menggunakan pakaian yang ada minyak wanginya, baik minyak wangi za'faran atau minyak wangi waras atau minyak wangi yang lain. Ingat, ketika sedang ihram. Ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Ketika sedang ihram, laki-laki menggunakan baju ihramnya, perempuan menggunakan baju biasa sebagaimana biasanya. Ketika sedang ihram tidak boleh menggunakan minyak wangi. Itu larangan umum baik laki-laki ataupun wanita. Adapun sebelum ihram, maka yang dianjurkan untuk menggunakan minyak wangi adalah kaum laki-laki. Baik, dia mandi-mandi menggunakan minyak wangi terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan pakaian ihramnya. Adapun untuk kaum wanita, tidak menggunakan minyak wangi sebab akan berkumpul dengan banyak orang. Atau kalau menggunakan minyak wangi khusus wanita yang tidak keluar aromanya. Jadi paham ya? Yang tidak keluar aromanya itu sebelum menggunakan pakaian ihram. Yang dibahas sekarang ini para ulama adalah ketika sudah mengenakan pakaian ihram, tidak boleh menggunakan pakaian yang mengandung unsur minyak wangi. Barakallahu fiikum. Ini larangan umum untuk laki-laki dan untuk kaum wanita. Indah. Baik. Ini kaidah yang disebutkan Rasulullah SAW. Maka segala sesuatu yang selain ini hukumnya apa ya Pak? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Saya mau tanya, apa hukumnya seseorang ketika sedang ihram haji atau umrah berselimut? Lagi tidur ini, dingin AC-nya, atau udara lagi dingin, dia selimutan, berkutang selimut. Apakah dia boleh kan? Apakah boleh? Walaupun walaupun kepala dia ketutupan, di perubutan selimut sampai di kepala dia, apakah boleh? Ya, pasti aja. Selimutan berselimut bukan cuma badan dia yang selimutin, tapi sampai menutupi kepala. Perempuan jelas tidak ada masalah ya. Lagi-lagi, loh. Kok kayaknya gak pernah haji ya. Saya tanya yang udah pernah haji aja lah. Masa? Boleh. Kenapa kok boleh? Kan tutup kepala. Selimutnya itu tutup kepala dia. Kan tadi dikatakan tidak boleh menggunakan kalasua, imama, burnus. Reaksi. Aduh, tidak pernah haji. Tidak boleh, kenapa? Tutup kepala. Aduh. Tidak boleh. Lalu jadi ikhlas gitu bagaimana ya Pak? Allah Al-Ustaz. Jadi kaidahnya disebutkan oleh para ulama, larangan yang tersebut di dalam riwayat tadi itu kalau dia mengenakannya, memakainya sebagaimana pakaian pada umumnya. Tetapi kalau dia menyelendangkannya atau menyelimutkannya, itu enggak ada masalah. Saya bacakan penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab beliau Taisirul Alam Syarh Al-Umdah. Beliau mengatakan al-muradu bin nahyi an labsil makhiti wal mahid wal labsul mu'tad amma irtida'uhuma wa nahwuhu fala bas. Yang diinginkan dengan larangan tadi, larangan menggunakan yang berjahit, yang meliputi, itu mengenakan dia, memakainya, memakai dia sebagaimana memakai pada umumnya. Adapun menyelendangkannya, menyelimutkannya, dan semisalnya, tidak ada masalah. Sehingga tidak dipermasalahkan alias diperbolehkan bagi seseorang yang sedang ihram untuk berselimut walaupun menutupi mata kaki, walaupun menutupi kepalanya. Ingat, berselimut. Tidak ada masalah ya. Tadi paham misalnya ya. Nah, apakah selimut baju ihramnya dia sendiri, baju ihramnya, ataukah dia menggunakan selimut yang lain? Ihramnya disarungkan begini, karena kurang tebal, pakai selimut yang tebal, menutupkan begini, tidak ada masalah. Jadi paham misalnya, ada sih sebagai ulama yang mengatakan jangan sampai menutup kepala dia, tapi nggak ada dalilnya. Yang dilarang itu yang membentuk kepala kita ini. Masya Allah. Apakah diperbolehkan menggunakan jam tangan, kacamata, payung, bawa tas? Hah? Itu semuanya diperbolehkan. Hah? Baik. Sekarang, apakah diperbolehkan menggunakan celana panjang bagi orang yang tidak memiliki ihram? Apakah diperbolehkan menggunakan celana panjang sarawil bagi orang yang tidak punya ihram? Jawabannya, tidak boleh, karena berjahit. Saya ada tanyanya, apakah diperbolehkan menggunakan sarawil, celana panjang, bagi seseorang yang tidak memiliki ihram? Dilagi lagi, apakah diperbolehkan menggunakan sarawil, celana panjang, bagi seseorang yang tidak memiliki kain ihram? Jawabannya, jawabannya Pak, alhamdulillah, jawabannya boleh. Itu nas hadis Ibnu Abbas yang tadi saya bacakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yajid izaran falyalbas sarawil." Barang siapa yang tidak mendapati sarung, sarung untuk ihram, maka silakan menggunakan kain panjang. Ini kondisinya apa ya, Pak? Darurat. Faedah katanya para ulama, larangan-larangan tadi diperbolehkan semuanya kalau dalam kondisi darurat. Terkadang ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada seseorang yang sangat kedinginan. Dingin pokoknya sudah. Ini membahayakan dia, bisa sakit atau bahkan mungkin koma kalau tidak menggunakan pakaian berjahit. Maka kondisi darurat medis menyatakan bahaya, maka diperbolehkan menggunakan baju, celana panjang, jaket segala macamnya supaya dia hangat untuk ihramnya dia. Labas. Ingat kondisi darurat, dan yang menyatakan demikian adalah tim ahlinya. Kalau terkait dengan masalah kesehatan harus ada rekomendasi tim medis. Barakallahu. Faham tuh? Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Ini terkait dengan masalah pakaian. Sekarang pembahasannya berikutnya terkait dengan bab talbiyah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna talbiyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan bahwasanya talbiyah Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah labbaik Allahumma labbaik, seperti yang umum dibaca oleh kaum muslimin ketika talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini talbiyah Rasul. Qala, berkata sang rawi itu Nafi, kana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yazidu biha. Dulu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menambahkan lafaz talbiyahnya. Dia menambahkan labbaika labbaika wa sa'daik, labbaika labbaika wa sa'daik wal khaira biyadaik, labbaik wal rahba'u ilaika wal amal. Susah ya, dikarenakan tidak pernah tidak pernah dicoba. Jadi kita ada Pak Angel ya. Nah, ini tambahan talbiyah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi selain membaca di awal, tambahkan lagi sehingga dia lengkap. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Lalu ditambahi sama dia labbaika labbaika wa sa'daik wal khaira biyadaik labbaik war raghba'u ilaika wal amal. Begitu ditambahi sempurna, terus ulang-ulang lagi intaha. Ini hadis barakallahu fikum terkait dengan bab talbiyah. Disebutkan oleh para ulama yang afdal ialah bertalbiyah seperti yang dicontohkan Rasul alaihi salatu wassalam. Cukup sampai la syarika lak, sudah. Seperti contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih afdal. Baik, pertanyaannya, apakah boleh menambah lafaz talbiyah? Jawabannya, dikatakan oleh para ulama, jawabannya boleh. Sebab dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Namun yang dianjurkan ialah ketika menambah lafaz talbiyah itu mencontoh tambahan salaf. Sudah paham ya? Tambahan siapa? Bin Umar. Ada riwayatnya, ada contoh. Ada lagi yang lainnya lagi. Siapa yang menambahkan? Dari kalangan salafus saleh. Contoh. Itu lebih aman. Jangan nambahi lafaz sendiri dari kita. Nanti tahu-tahu salah maknanya. Lebih amannya mencukupkan diri dengan talbiyah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini. Terserah misalnya, kalaupun mau menambahi lafaz, contoh tambahan salaf. Sekarang dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, talbiyah barakallahu fikum, sebagian ulama mengatakan sunnah. Baik, ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan rukun. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan rukun. Barakallah. Ini tiga pendapat. Ini semua diulas, namun secara kenyataan barakallahu fikum ini enggak begitu banyak permasalahan, dikarenakan pada kenyataannya kaum muslimin yang ihram umrah atau ke ihram haji itu pasti melafalkan talbiyah. Ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Al-muhim mereka pasti tidak lepas dari yang namanya talbiyah, walaupun cuma itu kan. Entah dia sunnah, wajib, rukun, labas. Yang penting diamalkan oleh kaum muslimin. Walaupun pendapat yang lebih dikuatkan oleh sebagian ulama kita mengatakan talbiyah itu hukumnya wajib atau rukun. Jadi minimalnya antum harus melafalkan talbiyah berapa kali? Minimalnya berapa kali? Satu kali. Minimalnya talbiyah satu kali. Barakallahu. Baik, ini terkait dengan bab talbiyah. Kapan talbiyah dilafalkan? Kapan talbiyah dilafalkan? Ini dua keadaan. Yang pertama pada umroh, yang kedua pada haji. Baik, pertanyaannya, pada waktu umroh kapan talbiyah dimulai dan kapan talbiyah diakhiri? Anu Pak, jenengan, nggih. Pas umroh ini, kapan talbiyah dimulai, kapan talbiyah diakhiri? Ketika mulai tawaf. Nah, baik. Ketika umrah warahmatullahikum, kita memulai talbiyah itu ketika sudah mengenakan baju ihram, dimulai dari miqat. Tatkala kita sudah melafalkan ihlal dari miqat, labbaik Allahumma umratan. Baik. Kalau dia tamattu, labbaik Allahumma umratan wa hajja. Ihlal. Setelah itu baru kemudian bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu permulaannya. Baik, di miqatnya masing-masing sudah menggunakan pakaian ihram setelah ihlal. Setelah ihlal ya, labbaik Allahumma umratan, pelafatan ihlal. Maka dia mengucapkan talbiyah setelah itu. Diakhiri ketika dia memulai tawaf. Begitu masuk Masjidil Haram, mau memulai tawaf, berhenti talbiyahnya, baru dia tawaf. Nah, tawaf. Baik, sekarang untuk haji. Kapan dia bertalbiyah dan kapan dia berhenti bertalbiyah? Pak Budi. Ketika haji sekarang. Pada manasik haji. Kapan mulai talbiyahnya dan kapan berhentinya? Mulainya setelah kita mengenakan ihram dan melaksanakan ihram haji. Kapan itu Pak? Itu ketika kita mau berangkat menuju ke Mina. Ke Mina. Kalau masyarakat umum ke Arafah gitu. Nah. Baik. Kemudian selesai kapan? Nampaknya tuh lagi-lagi hajinya. Harus lagi-lagi hajinya kayaknya. Akan melepas tanggal berapa? Ketika akan melewati jumroh tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Jumroh apa? Jumrohul Aqabah. Nah, jadi untuk ketika manasik haji, talbiyah itu dilafalkan tatkala kita sudah niat untuk haji dan yang disunahkan Rasul, kita memulai menggunakan ihram haji pada tanggal 8 Dzulhijjah, yaum tarwiyah, pada hari tarwiyah. Kita menggunakan baju ihram di tempat yang kita masing-masing menuju ke Mina. Setelah kita menggunakan baju ihram, kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan ilal haji, kita bertalbiyah menuju ke Mina tanggal 8. Mampir di Mina sampai pagi hari tanggal 9. Itu talbiyah terus. Kita di Arafah talbiyah terus, di samping doa. Terus sampai di Muzdalifah, talbiyah terus. begitu tanggal 10 Zulhijjah dari Muzdalifah kita menuju ke Mina untuk melempar Jumratul Aqabah, sebelum kita melempar jumrah, talbiyah berhenti. Sehingga talbiyah dihentikan sebelum atau sesaat sebelum memulai pelemparan Jumratul Aqabah tanggal 10 di Mina. Jadi ketika dari Muzdalifah ke Mina ngapain? Ke talbiyah. Baik Allahumma la baik terus sampai di Mina, sampai di tempat jamarat, sudah siap mau melempar jamarat, berhenti talbiyahnya, dia melempar jamarat. Pada tanggal 10 hanya satu kali pelemparan Jamratul Aqabah saja. Setelah itu putus talbiyah. Ngapain saya, Pak? Selesai talbiyah, putus, apa yang kita lakukan sekarang setelah itu? Takbiran. Dari tanggal 10, setelah itu apa? Dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13 diperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sana juga amalan melempar Jamratul Ula Wusta dan Al-Qabah. Nampaknya perlu dulu lagi hasilnya. Lali kabeh. Lali kabeh. Allahu Musta'an. Itu terkait dengan fakta talbiyah. Tayyib, untuk melafalkan talbiyah barakallahu fikum, dianjurkan yang pertama memperbanyak talbiyah. Semakin banyak talbiyahnya, semakin afdal umrah sama haji. Yang kedua, untuk kaum laki-laki dianjurkan mengeraskan talbiyahnya. Sementara untuk wanita melirihkan suaranya, dikarenakan suara mereka fitnah. Saya paham ya, untuk laki-laki dikeraskan suaranya, untuk perempuan dilirikan suaranya. Rasul mengatakan al-hajju, al-hajju, al-ajju wa-thajj. Yang namanya haji itu memperbanyak talbiyah dan menumpahkan darah. Yani penyembelihan hewan haji. Barakallahu fikum. Maka semakin banyak talbiyahnya, semakin afdal. Dan untuk laki-laki diperintahkan untuk mengeraskan bacaan talbiyahnya. Ada pada wanita dilirikan suaranya dikarenakan khawatir fitnah. Talbiyah ini pada fitnah insyaallah merupakan syiarnya umrah dan juga syiarnya haji. Wallahu taala alam bisawab. Masyaallah. Kurang satu padahal. Ya, teruskan, Bapak. Apa kamu mungkin? Oh, ya, sabar aja ya. Al-Bahimna Qafilah Una Subhanaka Bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.